Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989, buku jilid ketiga. Mulai dari halaman 62. Kitab Adab Berkasih Kasihan, Persaudaraan, Persahabatan, dan Pergaulan dengan Segala Jenis Manusia. Bab kedua, lanjutan dari sebelumnya. Diriwayatkan bahwa Malik bin Dinar dan Muhammad bin Wasik masuk ke tempat Al-Hasan. Waktu itu Al-Hasan tidak ada di rumah. Lalu Muhammad bin Wasik mengeluarkan sebuah keranjang yang berisi makanan dari bawah tempat tidur Al-Hasan dan terus memakannya. Maka Malik menegur Muhammad, "Cegahlah tanganmu sehingga datang yang punya rumah." Muhammad tiada memperhatikan perkataan Malik dan ia terus makan. Dan adalah Malik lebih lapang dan lebih baik budi pekertinya daripada Muhammad. Maka masuklah Al-Hasan seraya berkata, "Wahai teman, begitulah adanya kita. Tiada malu di antara kita sesama kita, sehingga tampaklah engkau dan sahabat-sahabat engkau." Al-Hasan mengisyaratkan dengan itu bahwa berlapang dada pada rumah teman adalah setengah daripada kebersihan pada persaudaraan. Bagaimana tidak? Allah Ta'ala berfirman, "Atau rumah kawan-kawanmu." Dan Allah Ta'ala berfirman sebelum firman yang tadi, "Atau rumah yang kuncinya kepunyaan kamu." Kedua firman tadi adalah pada surat An-Nur ayat 61. Karena adalah teman itu menyerahkan kunci rumahnya kepada temannya dan menyerahkan urusan menurut yang diingininya. Dan adalah temannya merasa berkeberatan daripada makan disebabkan ketakwaan. Sehingga diturunkan oleh Allah Ta'ala ayat yang tersebut tadi. Dan diizinkan kepada mereka berlapang dada pada makanan saudara dan teman. Hak kedua, tentang menolong dengan jiwa pada penunaian segala keperluan dan pelaksanaan sebelum diminta dan mendahulukannya di atas hajat-hajat yang tertentu. Dan ini juga mempunyai derajat-derajat sebagaimana pada memberi pertolongan dengan harta. Maka yang paling rendah daripadanya ialah tegak melaksanakan keperluan teman ketika diminta dan mampu. Tetapi dengan disertakan wajah yang tersenyum, gembira, melahirkan kesenangan dan menerimakan kenikmatan. Setengah mereka berkata, "Apabila engkau meminta kepada saudaramu sesuatu keperluan, maka tidak dilaksanakannya. Lalu ingatkanlah dia kali kedua, karena mungkin ia telah lupa. Jikalau tidak dilaksanakannya juga, maka bertakbirlah kepadanya dan bacalah ayat ini. Wal mauta yab'asu humullah." Artinya, dan orang-orang yang mati akan dibangkitkan oleh Allah. Surat Al-An'am ayat 36. Ibnu Sabramah melaksanakan suatu keperluan besar bagi sahabat sebagian temannya. Lalu teman itu datang membawa hadiah. Maka Ibnu Sabramah bertanya, "Apa ini?" Teman itu menjawab, "Untuk yang telah engkau bermurah hati kepadaku." Maka Ibnu Sabramah menyambung, "Ambillah hartamu. Kiranya Allah mengurniakan kepadamu keafiatan. Apabila engkau meminta kepada saudaramu suatu keperluan, maka ia tidak menyungguhkan dirinya pada melaksanakan keperluan itu, maka berwudulah untuk sholat. Dan bertakbirlah kepadanya 4 kali takbir. Dan hitungkanlah dia dalam golongan orang-orang yang telah mati." Berkata Ja'far bin Muhammad, sesungguhnya aku segera melaksanakan keperluan musuh-musuhku, karena takut nanti aku tolak permintaan mereka, maka mereka tidak memerlukan aku kepadaku, tidak memerlukan lagi kepadaku. Ini adalah terhadap musuh. Maka bagaimana pula terhadap teman? Dan adalah dalam kalangan salaf, orang yang menghabiskan hartanya kepada keluarga dan anak-anak teman sesudah teman itu meninggal selama 40 tahun. Ia bangun melaksanakan keperluan mereka. Dan tiap-tiap hari bolak-balik kepada mereka dan membelanjai mereka dari hartanya. Maka adalah mereka tiada merasa ketiadaan ayah. Hanya diri ayahnya saja yang tidak ada. Bahkan mereka melihat dari sikap yang menolong itu apa yang tiada pernah dilihatnya dari ayahnya sewaktu ayahnya masih hidup. Dan salah seorang dari mereka pulang pergi ke pintu rumah teman-temannya menanyakan dan mengatakan, "Adakah kamu mempunyai minyak? Adakah kamu mempunyai garam? Adakah kamu mempunyai sesuatu keperluan?" Dan ia bangun melaksanakan keperluan itu di mana teman itu sendiri tiada mengetahuinya. Dan dengan ini lahirlah kekasih sayangan dan persaudaraan. Apabila tidak berbuah kekasih sayangan, sehingga ia kasih sayang kepada temannya seperti ia kasih sayang kepada dirinya sendiri, maka tidak adalah kebajikan pada kasih sayang itu. Maimun bin Mahran berkata, "Orang yang tidak engkau memperoleh manfaat dengan persahabatannya, niscaya tidaklah mendatangkan kemadaratan kepada engkau oleh permusuhannya." Nabi SAW bersabda, "Ketahuilah bahwa Allah Ta'ala mempunyai bejana-bejana di buminya, yaitu hati. Maka bejana yang paling disukai Allah Ta'ala ialah yang paling bersih, yang paling keras, dan yang paling halus." Diriwayatkan At-Tabarani dari Abu Utbah Al-Khawlani. Yang paling bersih dari dosa, yang paling keras pada agama, dan yang paling halus pada teman. Kesimpulannya, maka seyogialah adanya keperluan temanmu seperti keperluanmu sendiri, atau lebih penting daripada keperluanmu. Dan adalah kamu meniadakan yang lain untuk waktu-waktu keperluan teman. Tidak melalaikan segala hal ihwal teman, sebagaimana kamu tidak melalaikan segala hal dirimu sendiri. Dan engkau tidak memerlukan dari teman itu meminta-minta dan melahirkan keperluan kepada pertolongan. Tetapi engkau bangun menegakkan keperluannya, seakan-akan engkau tiada mengetahui telah menegakkan keperluan teman. Dan engkau tiada melihat bagi dirimu sendiri akan sesuatu hak disebabkan engkau menegakkan keperluan teman. Tetapi engkau memperoleh kenikmatan disebabkan diterimanya usaha engkau pada hak teman itu dan bangun engkau mengurus urusannya. Dan tiada seyogialah engkau menyingkatkan pada menunaikan hajat saja, tetapi engkau bersungguh-sungguh pada permulaannya dengan memuliakannya, tambah bertambah, mengutamakan dan mendahulukannya di atas kaum kerabat dan anak sendiri. Adalah Al-Hasan berkata, "Teman-teman kita adalah lebih kita kasihi dari keluarga dan anak-anak kita. Karena keluarga kita mengingatkan kita kepada dunia dan teman-teman kita mengingatkan kita kepada akhirat." Al-Hasan berkata, "Barang siapa mengantarkan jenazah temannya fillah, niscaya diutuskan oleh Allah para malaikat dari bawah arsnya dan akan mengantarkannya ke surga." Pada asar tersebut, tiadalah seorang mengunjungi temannya fillah karena ingin menjumpainya, melainkan ia dipanggil oleh malaikat dari belakangnya, "Engkau baik dan surga baik untuk engkau." Atau berkata, "Habiskanlah waktumu untuk temanmu, sesudah teman itu mempunyai tiga perkara. Jika mereka itu sakit, maka kunjungilah. Atau mereka banyak pekerjaan, maka berilah pertolongan. Atau mereka lupa, maka peringatkanlah. Dan diriwayatkan bahwa Ibnu Umar berpaling ke kanan dan ke kiri di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menanyakan yang demikian. Maka Ibnu Umar menjawab, aku mencintai seorang laki-laki, maka aku mencarinya dan tidak aku melihatnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau mencintai seseorang, maka tanyakanlah namanya, nama ayahnya dan tempatnya. Maka jikalau ia sakit, engkau berkunjung kepadanya. Dan jikalau ia banyak pekerjaan, engkau berikan kepadanya pertolongan. Diriwayatkan Al-Haraiti dan Al-Baihaqi. Dan pada riwayat lain, engkau tanyakan nama neneknya dan nama keluarganya. Berkata As-Sa'bi dengan orang yang duduk-duduk dengan orang, lalu mengatakan, aku kenal mukanya dan tidak aku kenal namanya, bahwa itu adalah kenalan orang bodoh. Ada orang menanyakan kepada Ibnu Abbas, siapakah orang yang paling engkau cintai? Ibnu Abbas menjawab, orang yang menjadi teman dudukku. Dan Ibnu Abbas meneruskan, dia adalah pulang pergi seorang laki-laki ke tempatku 3 kali, tanpa ada keperluannya kepadaku, maka tahulah aku apakah pembalasannya dari dunia. Said bin Al-As berkata, teman dudukku mempunyai padaku 3 perkara. Apabila ia mendekati, niscaya aku sambut kedatangannya. Apabila ia berbicara, niscaya aku perhatikan pembicaraannya. Dan apabila ia duduk, niscaya aku luaskan tempat baginya. Allah berfirman, Ruhama'u bainahum. Artinya, bersifat kasih sayang antara sesama mereka. Surat Al-Fath ayat 29 adalah isyarat kepada kekasih sayangan dan pemuliaan. Dan setengah dari kesempurnaan kasih sayang ialah tidak sendirian dengan makanan yang enak atau datang pada suatu hal kegembiraan tanpa temannya. Tetapi merasa sedih karena berpisah dengan teman dan merasa sepi dengan sendirian, jauh dari teman. Hak ketiga, tentang lidah, sekali dengan diam dan kali yang lain dengan bicara. Adapun diam, ialah diam daripada menyebutkan kekurangan-kekurangan teman di belakang atau di muka teman. Tetapi membuat diri tidak tahu dalam hal ini, dan diam daripadanya menolak mengenai apa yang diperkatakan teman. Tidak melawan dan tidak bertengkar dengan teman. Dan berdiam diri daripadanya, daripada mengintip dan menanyakan kepada teman. Apabila melihat teman di jalan atau pada suatu keperluan, niscaya tiada dimulai pembicaraan dengan menyebutkan maksudnya. Dari tempat mana datangnya dan ke tempat mana ia akan didatangi. Dan tidak menanyakan teman tentang itu. Karena kadang-kadang teman itu merasa berat menyebutkannya atau memerlukan kepada berdusta. Dan hendaklah berdiam diri daripada menyebutkan rahasia-rahasia teman yang dibisikkan kepadanya. Dan tidaklah sekali-kali dibisikkan kepada orang lain dan tidak kepada teman-temannya yang terkhusus. Dan tidaklah dibuka sedikit pun dari rahasia-rahasia itu, walaupun setelah putus persahabatan dan perhubungan batin. Karena yang demikian itu adalah termasuk tabiat yang tercela dan batin yang kotor. Dan hendaklah berdiam diri dari kekurangan-kekurangan teman, keluarga, dan anaknya. Dan berdiam diri pula daripada menceritakan kekurangan orang lain kepadanya. Karena yang mencaci engkau ialah orang yang menyampaikan itu kepada engkau. Anas berkata, adalah Nabi SAW tidak menghadapkan mukanya kepada seorang dengan sesuatu yang tiada disukainya. Dan hal yang menyakitkan itu mula-mula terjadi daripada yang menyampaikan, kemudian daripada yang mengatakan. Diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Benar, tiada seyogialah menyembunyikan apa yang didengar dari pujian kepada teman. Karena kegembiraan dengan yang demikian mula-mula terjadi adalah daripada yang menyampaikan pujian itu, kemudian daripada yang mengatakan, dan menyembunyikan yang demikian adalah termasuk dengki. Kesimpulannya, hendaklah berdiam diri daripada tiap-tiap perkataan yang tiada menyenangkan teman secara keseluruhan dan secara terperinci. Kecuali apabila harus diperkatakan mengenai amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan tidaklah diperoleh dalam hal ini membolehkan berdiam diri. Karena itu tidaklah dihiraukan dengan tiada senangnya teman. Sesungguhnya demikian pada hakikatnya adalah ihsan atau berbuat baik kepada teman. Walaupun teman itu menyangka bahwa yang demikian adalah perbuatan jahat pada zahirnya. Adapun menyebutkan keburukan-keburukan dan kekurangan-kekurangan teman dan keburukan-keburukan keluarganya, maka itu termasuk upatan dan adalah haram pada hak tiap-tiap orang muslim, dan engkau diperingatkan dari itu oleh dua perkara. Pertama, bahwa engkau memperhatikan keadaan dirimu sendiri. Kalau engkau memperoleh pada dirimu suatu hal yang tercela, maka pandanglah enteng atas dirimu akan apa yang engkau lihat pada temanmu. Dan umpamakanlah bahwa teman itu lemah daripada menguasai dirinya dan perkara yang satu itu, sebagaimana engkau lemah dari apa yang mencoba kepadamu. Dan tidaklah engkau memandang berat dengan perkara yang satu yang tertela itu. Maka manakah orang yang bersih? Dan tiap-tiap orang yang tidak engkau peroleh dari dirimu tentang hak Allah, maka janganlah itu engkau tunggu dari temanmu tentang hak dirimu sendiri. Karena tidaklah hakmu di atas temanmu itu lebih banyak daripada hak Allah di atas dirimu. Kedua, sesungguhnya engkau mengetahui bahwa kalau engkau mencari orang yang bersih dari tiap-tiap kekurangan, niscaya engkau akan mengasingkan diri daripada makhluk seluruhnya. Dan tidak akan engkau peroleh sekali-kali orang yang akan engkau ambil menjadi teman. Tiada seorang pun daripada manusia, melainkan mempunyai kebaikan dan keburukan. Apabila kebaikan mengalahkan keburukan, maka itulah tujuan dan kesudahan. Orang mukmin yang mulia selalu mendatangkan pada dirinya kebaikan temannya, supaya tergeraklah hatinya rasa pemuliaan, kekasih sayangan, dan penghormatan. Adapun orang munafik yang terkutuk, maka selamanya memperhatikan keburukan dan kekurangan orang. Ibnu Mubarak berkata, orang mukmin itu mencari hal-hal yang dapat dia maafkan. Orang munafik itu mencari hal-hal yang terlanjur. Al-Fudail berkata, orang yang berjiwa pemuda ialah yang memaafkan segala keterlanjuran teman. Dan karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berlindunglah dengan Allah dari tetangga yang jahat, di mana kalau ia melihat yang baik disembunyikannya, dan kalau dilihatnya yang buruk dilahirkannya. Diriwayatkan Bukhari dari Abu Hurairah. Dan tiada seorang pun, melainkan mungkin dipandang baik hal ikhwannya dan keadaan yang ada padanya, dan mungkin pula dipandang buruk. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki memuji seorang di hadapan Rasulullah SAW. Maka pada keesokan harinya dicacinya. Lalu Nabi SAW bersabda, kemarin engkau pujikan dia, dan hari ini engkau cacikan dia. Lalu orang itu menjawab, demi Allah, sesungguhnya aku benar terhadap orang itu kemarin, tetapi aku tidak berdusta terhadap dia hari ini. Sesungguhnya kemarin ia menyukakan aku, lalu aku mengatakan, amatailah apa yang aku ketahui padanya. Dan pada hari ini ia membuat kemarahanku, lalu aku mengatakan, amat buruklah apa yang aku ketahui padanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setengah dari penjelasan itu mengandung sihir. Seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai yang demikian. Lalu beliau menyerupakannya dengan sihir. Diriwayatkan At-Tabarani dari Al-Hakim, dari Abi Bakrah. Dan karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada hadis yang lain, perkataan keji dan perkataan jelas adalah dua cabang dari nifak atau kemunafikan. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Abi Amamah. Dan pada hadis yang lain, sesungguhnya Allah tiada menyukai bagi kamu penjelasan, seluruh penjelasan. Begitu pula, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, tiada seorang pun dari kaum muslimin yang mentaati Allah, dan tiada mengerjakan maksiat kepadanya, dan tiada seorang pun yang berbuat maksiat kepada Allah, dan tiada mentaatinya, maka barang siapa ketaatannya lebih banyak daripada kemaksiatannya, maka dia itu adalah orang adil. Apabila yang seperti ini dijadikan adil terhadap Allah, maka untuk memandang adil terhadap dirimu sendiri dan yang dikehendaki oleh teman-temanmu adalah lebih utama lagi. Sebagaimana harus engkau diam dengan lidah engkau dari segala keburukan teman, maka harus pula engkau diam dengan hati engkau, yaitu dengan meninggalkan buruk sangka. Buruk sangka itu adalah umpatan dengan hati, dan itu dilarang juga. Dan batasnya ialah bahwa tiada engkau, bahwa perbuatan teman kepada segi yang buruk. Sedapat mungkin engkau bawa kepada segi yang baik. Adapun yang terbuka, jelas dengan keyakinan dan penyaksian, maka yang tidak mungkin engkau tiada mengetahuinya. Dan haruslah engkau bawa apa yang engkau saksikan itu kepada kelengahan dan kelupaan teman, jikalau mungkin. Dan sangkaan itu terbagi kepada apa yang dinamakan secara firasat atau tafarus, yaitu yang disandarkan kepada suatu tanda atau alamat. Maka yang demikian itu menggerakkan sangkaan secara mudah dan tiada sanggup menolaknya. Dan kepada apa yang sumber kejadiannya dari buruk itikad engkau kepadanya. Sehingga timbul daripadanya perbuatan yang mempunyai dua segi. Lalu engkau dibawa oleh jahat itikad daripadanya kepada menempatkannya pada segi yang lebih buruk tanpa tanda yang menentukan demikian. Yang demikian itu adalah penganiayaan dengan batin kepada teman. Dan yang demikian itu haram terhadap hak tiap-tiap mukmin. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan atas orang mukmin, dari orang mukmin, darahnya, hartanya, kehormatannya, dan menyangkakannya dengan sangkaan buruk. Diriwayatkan Al-Hakim dari Ibnu Abbas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awaslah dari sangkaan, karena sangkaan itu lebih dusta daripada pembicaraan. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Jahat sangka itu membawa kepada mengintip-intip atau at-tajassus dan menengok-nengok atau at-tahassus. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kamu melakukan at-tahassus. Janganlah kamu melakukan at-tajassus. Janganlah kamu memutuskan silaturahim. Janganlah kamu membelakangi. Dan adalah kamu hamba Allah yang bersaudara. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. At-tajassus ialah mengintip-intip mencari-cari berita. Dan at-tahassus ialah mengintip-intip dengan mata atau menengok-nengok. Maka menutup kekurangan teman Bersikap tidak tahu menahu dan tidak memperhatikan kepada kekurangan-kekurangan itu adalah tanda orang yang beragama. Dan mencukupilah bagi Anda kiranya peringatan kepada sempurnanya tingkatan pada penutupan kekejian dan melahirkan keelokan, bahwa Allah Ta'ala disifatkan dengan demikian pada doa, di mana orang membacakan doanya. Wahai yang melahirkan keelokan dan yang menutupkan keburukan, yang diridhoi pada sisi Allah ialah orang yang berakhlak dengan akhlaknya. Sesungguhnya, ia yang menutupkan segala kekurangan, yang mengampunkan segala dosa, dan yang melepaskan segala hamba. Maka bagaimanakah engkau tidak melepaskan orang yang seperti engkau sendiri atau yang di atas engkau? Dan tidaklah dia itu dalam segala hal budak engkau dan makhluk engkau. Nabi Isa alaihissalam bersabda kepada para sahabatnya, apakah yang engkau perbuat apabila engkau melihat temanmu tidur dan angin telah membuka kainnya dari tubuhnya? Mereka menjawab, kami tutupkan dan selimutkan dia. Nabi Isa alaihissalam menyambung, tetapi engkau membuka auratnya. Mereka menjawab, subhanallah, siapakah yang berbuat demikian? Maka Nabi Isa alaihissalam menyaut, seseorang dari kamu mendengar sepatah kata mengenai saudaranya, lalu ia menambahkannya dan menyiarkannya dengan yang lebih besar dari itu. Ketahuilah kiranya, bahwa tiada sempurna iman seseorang selama ia tiada mencintai saudaranya akan apa yang dicintainya bagi dirinya sendiri. Dan sekurang-kurangnya derajat persaudaraan itu, bahwa ia bergaul dengan saudaranya dengan apa yang ia sukainya, bahwa saudaranya itu bergaul dengan dia. Dan tidak ragu lagi, bahwa ia menunggu dari saudaranya itu menutupkan auratnya, berdiam diri di atas segala keburukan dan kekurangannya. Dan jikalau lahirlah dari saudaranya itu berlawanan dari apa yang ditunggunya, niscaya bersangatanlah kekesalan hati dan kemarahannya kepada saudaranya itu. Alangkah jauhnya apabila yang ditunggunya dari teman, apa yang tidak terkandung dalam hatinya untuk teman, dan tidak dicita-citakannya ke atas teman karena berteman. Dan azab sengsaralah baginya yang tersebut dalam nas atau dalil yang tegas dalam kitab Allah Ta'ala, di mana ia berfirman, yang artinya, celakalah bagi orang-orang yang menipu, apabila mereka menyukat dari orang lain untuk dirinya, dipenuhkannya sukatannya. Tetapi apabila mereka menyukat untuk orang lain atau menimbang untuk orang lain, dikuranginya. Surat Al-Mutaffifin ayat 1, 2, dan 3. Dan tiap-tiap orang yang meminta daripadanya keinsafan lebih banyak daripada apa yang diperbolehkan oleh dirinya sendiri adalah termasuk dalam kehendak ayat tersebut tadi. Dan sumber kelalaian pada penutupan aurat atau berusaha pada membukakannya, ialah penyakit yang tertanam di dalam batin. Yaitu, dengki dan busuk hati. Maka sesungguhnya orang yang dengki dan busuk hati itu, memenuhi batinnya dengan kekejian. Tetapi ditahannya dalam batinnya, disembunyikannya, dan tidak dilahirkannya, manakala belum diperolehnya jalan. Dan apabila diperolehnya kesempatan, niscaya terbukalah ikatan, terangkatlah malu, dan bocorlah batinnya dengan kekejian yang tertanam itu. Manakala batin telah terlipat di atas kedengkian dan kebusukan hati, maka yang lebih utama ialah memutuskan hubungan dengan orang itu. Berkata setengah dari ahli hikmat atau hukama, catian yang terang adalah lebih baik daripada kedengkian yang tersembunyi. Dan tidaklah bertambah kehalusan orang-orang yang dengki itu, melainkan keliaran hati daripadanya. Dan orang yang dalam kedengkian kepada orang muslim, maka imannya adalah lemah, keadaannya adalah membahayakan, dan hatinya adalah busuk, tidak patut untuk menjumpai Allah. Sesungguhnya, diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Jubair bin Nufair dari ayahnya, bahwa ayahnya itu berkata, adalah aku di negeri Yaman dan mempunyai tetangga seorang Yahudi yang menceritakan kepadaku tentang Taurat. Yahudi itu mengemukakan kepadaku dari salah satu bagian dari kitab tadi. Lalu aku menjawab, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengutuskan kepada kami seorang Nabi. Maka diajaknya kami kepada agama Islam. Lalu Islamlah kami. Dan diturunkannya kepada kami sebuah kitab yang membenarkan Taurat. Yahudi itu menjawab, benarlah engkau. Tetapi engkau tidak sanggup menegakkan apa yang dibawanya kepadamu. Sesungguhnya kami menjumpai sifatnya dan sifat umatnya dalam Taurat, bahwa tidak halal bagi seorang manusia untuk keluar dari muka pintunya dan dalam hatinya kedengkian kepada saudaranya Muslim. Dan dari karena itulah, bahwa ia berdiam diri daripada menyiarkan rahasia seseorang yang disimpan padanya. Dan ia berhak membantahnya, walaupun ia membohong. Maka tidaklah bersifat benar itu, wajiblah pada segala tempat. Sesungguhnya, bagaimana dibolehkan bagi seseorang menyembunyikan kekurangan dan rahasia dirinya, walaupun memerlukan kepada berbohong, maka ia pun boleh berbuat yang demikian terhadap saudaranya. Karena saudaranya itu berkedudukan pada kedudukannya. Dan keduanya adalah seperti orang seorang yang tidak berlainan, kecuali tubuh. Inilah hakikatnya persaudaraan. Begitu pula, tidak berbuat di hadapan teman dengan riak dan keluar dari amal perbuatan rahasia kepada amal perbuatan yang nyata. Karena mengenai temannya dengan perbuatannya adalah seperti mengenal dirinya sendiri tanpa ada perbedaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menutupkan aurat temannya, niscaya ia ditutupkan oleh Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. Dan pada hadis yang lain, maka seakan-akan ia telah menghidupkan anak perempuannya yang ditanam hidup-hidup. Diriwayatkan dari Abu Dawud An-Nasa'i dan Al-Hakim dari Uqbah bin Amir. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila berbicara seseorang sesuatu pembicaraan, kemudian ia menoleh ke kiri dan ke kanan, maka itu adalah amanah. Diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Jabir. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala majelis itu adalah dengan amanah, selain dari tiga majelis. Majelis yang ditumpahkan padanya darah yang haram atau dilakukan pembunuhan yang diharamkan. Majelis yang dihalalkan padanya farad yang haram atau dilakukan padanya perzinahan. Dan majelis yang dihalalkan padanya harta dengan tidak halal. Diriwayatkan Abu Dawud dari Jabir. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya duduk-duduklah dua orang yang duduk. Duduk-duduk dua orang yang duduk-duduk dengan amanah dan tidaklah halal bagi salah seorang daripada keduanya menyiarkan terhadap temannya apa yang tidak disukainya. Diriwayatkan Abu Dawud dari Jabir.